Oke, kerja bareng dengan rekan kerja saya yang sangat luar biasa. Usia mah sudah tidak diragukan lagi, tapi kualitas dari musiknya cocok sekali. Hai warga baru! Bakoran! kalau jenengan aman kompak sampai kayak gini.